Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo mengatakan, publik sebaiknya berhati-hati dalam menyikapi wacana pemilihan gubernur dikembalikan kepada DPRD. Pasalnya, pemilihan gubernur oleh DPRD dinilai lebih buruk dibanding pola pemilihan langsung yang selama ini dinilai boros dan rawan politik uang serta korupsi. Selain itu, Hermawan Sulistyo melihat sebaiknya kita melakukan perbaikan sistem yang sudah ada daripada melakukan trial and error dengan sistem baru yang belum tentu lebih baik. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, bisa Bapak contohkan seperti apa penyempurnaan sistem pemilihan gubernur seperti yang Bapak maksudkan? Contohnya, pemilihan gubernur dan bupati, ya semua pemilihan kepala daerah itu kan dengan wakil gubernur, dengan wakil bupati, dan wakil wali kota. Ini menurut saya nggak efektif. Bukan nggak efektif, ini pemborosan dan destruktif. Kenapa begitu, Pak Her? Kenapa? Wakil wali kota atau wakil bupati, wakil gubernur itu diharapkan memberikan suara untuk menang saja, kan? Atau memberikan duit. Kalau dia pengusaha, terus calon kepala daerahnya tuh miskin gitu. Nah, kalau kemudian mereka koalisi, di dalam praktek 90% lebih, hampir 100%, semua wakilnya ditinggalin. Dan dia hanya panser betul-betul tidak tahu berbuat apa gitu. Nah, dan tidak punya kewenangan untuk itu. Setelah itu, mereka yang jadi wakil ini, pemilihan berikutnya, mau maju jadi kepala daerah sendiri, bertarung dengan incumbent-nya. Dan sehingga sepanjang waktu harusnya mengabdi untuk rakyat itu, dipakai untuk gerilya politik, dan ngerampok kiri kanan, nyiapin bekal. Gitu. Nah, ini yang destruktif, ini yang kita perbaiki sistemnya. Bukan sistem pendelegasian kedaulatannya yang diubah gitu. Dihapus aja wakil itu sebagai paket gitu. Jadi menurut Bapak, pejabat wakil gubernur nantinya diangkat oleh gubernur terpilih ya Pak Her? Iya, dan dia pejabat karir. Jadi karir puncak itu bukan sekda atau sekprov. Sekretaris daerah atau sekretaris provinsi. Itu karir birokrasi puncak di daerah selama ini. Sekarang tambah lagi naikin jadi wakil kepala daerah. Jadi dia tidak akan bertarung untuk berkonflik dengan kepalanya, pimpinannya kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.